بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله seperti yang kita ketahui sering kita pelajari tentang pentingnya arti tauhid dalam kehidupan seorang hamba, karena dia merupakan pokok dasar dari segalanya, berdiri di atasnya segala syariat yang Allah perintahkan kepada hambanya. Tauhid, karenanya kita diciptakan, karenanya Allah ciptakan pula jannah wa nar, karenanya Allah ciptakan langit dan bumi, karenanya Allah turunkan kitab suci dan Allah utus para rasul alaihimussalam. Tauhid ini memiliki sekian keutamaan yang patut selalu kita murojaah, selalu kita kaji, karena itu banyak membantu untuk orang itu kemudian mau peduli dan selalu menjaga tauhidnya dari segala yang mencoreng dan mengurangi kesempurnaannya. Yang pertama, tauhid itu adalah bentuk ta'zimullah, bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah, Rabbnya. Sebagaimana syirik, ziddu dzalik, berlawanan dengan itu, tanakkus lillah, orang yang musyrik berarti telah menghina dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat, wa ma qadarullah haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Mereka tidaklah memuliakan Allah dengan yang seharusnya, dengan pemuliaan yang seharusnya, padahal bumi semuanya ada dalam genggamannya di yaumul qiyamah. Langit-langit ia lipat di tangan kanannya. Maha suci Allah, maha tinggi dari segala yang mereka sekutukan, kemusyrikan mereka. Allah sebutkan semua itu kepada hambanya karena di situ tampak kebesaran Allah jauh di atas apa yang difahami dan dimengerti oleh akal manusia. Dan tentunya keutamaan dan kemuliaan Allah di atas segala-galanya. Namun Allah jelaskan sebagian dari kebesarannya. Bagaimana Allah jelaskan dalam ayat bahwa makhluknya semua tanpa terkecuali tidak memiliki nafa' ataupun dur, tidak berkuasa baik itu manfaat kebaikan ataupun madharat kejelekan. Oleh karenanya yang kemudian menjadikan makhluk sebagai sesembahan, ia tuhankan, dia ibadai selain Allah, sungguh telah berbuat zalim yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Yang lemah, yang cacat, yang serba kurang, serba lemah, bagaimana dia tuhankan? Tuhan itu yang maha sempurna, harus yang maha mulia, tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun dari segala sisinya. Dan makhluk gak mungkin ada padanya sifat-sifat itu. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid mengakhiri kitab beliau ini, kitab agung yang beliau tulis kitab Tauhid, diakhiri dengan bab ini ayat wa ma qadarullah haqqa qadrih, untuk menjelaskan bahwa setiap musyrik yang menyekutukan Allah dengan yang lain, yang tidak mentauhidkan Allah, berarti dia tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang seharusnya. Ma qadarullah haqqa qadri. Kalau saja dia muliakan Allah dengan sesungguhnya, dia tidak akan musyrik. Tahu betapa maha besarnya Allah, maha sempurnanya Allah, tidak akan dia sekutukan dengan yang lainnya. Asyahid, tauhid, ilmu tauhid mengajarkan kepada kita memuliakan Allah bagaimana yang seharusnya. Bagaimana seharusnya seorang hamba itu memuliakan Allah, dan itu kewajiban dia sebagai makhluk. Hanya bisa dia fahami, hanya bisa dia lakukan dengan ilmu tauhid, memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, tauhid pula merupakan asyraful ulum, ilmu yang termulia, ilmu teragung. Seperti kata Imam Ibnu Al-Qayyim, syaraful ilm li syarafi ma'lumih. keutamaan suatu ilmu tergantung kepada yang dikaji dalam ilmu itu. Sementara ilmu tauhid yang dikaji adalah Allah yang dibahas dalam ilmu itu. Ilmu ini mengenalkan kita siapa Allah, wahdaniyah, keesaan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, yang Allah merupakan yang termulia secara mutlak, yang maha besar, tidak ada yang lebih dari Allah segalanya. Karena itu yang dibahas dalam ilmu tauhid, maka ilmu tauhid pun menjadi ilmu yang termulia, ilmu yang terpenting di atas segala-galanya. Oleh karenanya Allah sebutkan itu dalam Ali Imran, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali dirinya, begitu pula para malaikat, begitu pula yang ketiga orang-orang yang berilmu. Kata Sa'di rahimahullah, ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa ilmu tauhid, ilmu yang teragung, karena Allah bersaksi pada dirinya sendiri. Kemudian Allah sebut dari makhluknya yang paling mulia para malaikat alaihimussalam, kemudian orang-orang yang berilmu. Dan dari manusia, kalau malaikat jelas, kalau dari manusia hanya itu yang Allah sebut, ulul ilm. Dari sekian bentuk macam manusia, ada pedagang, ada orang kaya, ada penguasa, ada macam-macamnya orang, enggak Allah sebut. Yang Allah sertakan dalam persaksian terbesar ini hanya ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Cukup menunjukkan betapa mulianya ilmu tauhid. Kalau itu kita sadari, kalau itu kita ingat selalu, mencambuk semangat kita saat belajar tauhid, saat mengkaji tauhid, bahwa ini ilmu termulia yang sedang kita pelajari, ilmu teragung. Bagaimana tidak? Kalau di dunia saja, kadang orang rela berkorban dan berlomba-lomba ketika itu disebutkan paling favorit, paling tinggi, fakultas apa misalnya, kedokteran atau apa, dan rela berkorban jutaan rupiah, ratusan juta bahkan, akan mereka keluarkan demi dia bisa masuk situ belajar ilmu itu. Padahal itu ilmu dunia. Kef ini jauh di atas itu. Mengenalkan dirimu kepada Rabbul Alamin. Kamu tahu dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, asyraful ulum, itu yang kamu kaji. Tauhid pula yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hambanya merupakan perkara yang Allah sebutkan di dalam surat teragung di dalam Quran Al-Karim, yang itu sebanding atau menyamai thuluthul Quran, sepertiga Quran dalam keutamaannya, dan itu ayat teragung pula dalam Quran. Kata Syekh Al-Muallimi rahimahullahu ta'ala, termasuk yang menjelaskan kepada kita keagungan ilmu tauhid, bahaya syirik, bahwa itu Allah sebutkan di surat teragung di dalam Quran, yang itu Rasul sebutkan sebanding dengan sepertiga Quran. Padahal hanya dengan kata-kata yang ringkas, kalimat-kalimat yang sangat pendek, mudah dan cepat untuk dihafalkan, itu Allah sebutkan dalam Al-Ikhlas surat Qul Huwallahu Ahad. Disebutkan Al-Ikhlas, nama surat itu, ada yang menyebutkan karena itu mengajak dan mengajarkan keikhlasan kepada Allah semata, atau karena murni surat ini hanya membahas Allah dari awal hingga akhir, hanya Allah yang disebutkan, dibahas dalam surat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebutkan sepertiga Quran tentang besarnya keutamaan surat ini. Quran semuanya dalam permasalahan tauhid, dari awal hingga akhir. Imma itu penjelasan tentang ibadatullah wahdah la syarikalah, atau itu perintah dan larangan, dan itu penyempurna tauhid, atau itu berita tentang bagaimana Allah muliakan orang yang bertauhid, balasannya jannah di akhirat, kehidupan yang baik di dunia, atau balasan azab, siksaan bagi mereka yang musyrik, yang tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Quran semuanya membahas dan seputar perkara tauhid. Katakan huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, tunggal dalam rububiyahnya, hanya Dia yang mampu dan bisa melakukan penciptaan alam semesta, pengaturan matahari, bulan, bumi, langit, dan yang lain-lainnya, daratan, lautan, siang, malam, semuanya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah bisa melakukan sedikit pun dari apa yang Allah lakukan. Bahkan musyrikin pun meyakini itu, hanya Allah yang kuasa. Esa pula dalam uluhiyahnya, bahwa dia yang, hanya dia yang berhak disembah, dituhankan dengan hak. Rububiyah berarti mengesakan Allah dalam perbuatannya, dalam perbuatan Allah. Kita yakini hanya Allah yang berkuasa dan melakukan semua itu. Tidak ada sekutu satupun baginya, tidak ada tandingan. Uluhiyah berarti kita mengesakan Allah dalam perbuatan kita, ibadah kita, sholat kita, doa kita, nazar kita, sesembelihan kita, sujud kita, dan seluruhnya dari amalan ibadah. Hanya kita berikan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya, bahwa bagi Allah nama-nama yang mulia, sempurna. Bagi Allah sifat-sifat kebesaran dan keagungannya tidak seperti makhluknya. Sebagaimana itu Allah sebutkan dalam Quran atau Rasulnya sebutkan dalam sunnah. Allahus Samad, Allah As-Samad. As-Samad ditafsirkan dengan beberapa makna yang semuanya benar. As-Sayyid alladhi kamula fi su'dadih. Samad berarti penguasa, pengatur, yang sempurna dalam kekuasaannya, dan itu hanya milik Allah. Enggak akan ada pada manusia abadan. Siapa? Sebesar apapun kekuasaannya, enggak sempurna. Mungkin dia hebat dan kuat, ya sebatas di wilayah kekuasaan dia. Dia enggak kuasai semua bumi bahkan. Ya paling garis kerajaan dia atau negaranya, hanya di situ dia berkuasa. Sana sudah kekuasaan pemerintah lain, terbatas. Dan itu pun juga terbatas dengan matinya dia. Berarti gak kekal kekuasaannya, gak sempurna, karena putus. Dan itu pun juga gak sempurna karena ada awalannya. Kemana dia dari kekuasaan itu saat dia belum lahir, saat dia balita, saat dia belum memiliki kekuasaan itu, sebelum dia jadi penguasa, sebelum dipilih atau ditunjuk jadi raja, kemana dia? Punya apa dia? Keterbatasan. Somat diartikan pula yang tidak memiliki dalaman, tidak punya dalaman. Dan disebutkan semua makhluk selain malaikat punya dalaman. Semua makhluk kecuali malaikat. Dalamannya dalam ini ada usus, ada lambung, ada segalanya. Sehingga ada yang bisa masuk dan harus itu masuk dari makanan, minuman, menopang kekuatan dia supaya lanjut hidupnya. Kalau enggak, mati dia. Dan tentunya ada pula yang keluar darinya, yang itu najis, kotor, bau, orang jijik melihatnya, makhluk. Karena dia ada dalamannya. As-Samad, tidak ada itu dalaman padanya, karena kesempurnaannya. Karena yang butuh sesuatu yang dia masukkan, berarti dia butuh kepada sesuatu yang selain dirinya. Manusia, binatang, semua. Kan berarti dia butuh makan. Makanan itu sesuatu yang selain dirinya. Bagaimana mau dituhankan? Dia butuh kepada yang lain. Kelemahan, cacat, tidak sempurna. As-Samad. Karenanya pula ada yang menafsirkan dengan ayat berikutnya, As-Samad adalah alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Karena itu hanya ada pada yang ada dalamannya. Melahirkan, dilahirkan, berarti ada rahimnya, ada sesuatu yang di dalam perutnya, keluar berupa janin, bayi. Itu sifat makhluk, bukan Somat. Somat maha sempurna. Karena sesuatu yang dilahirkan atau melahirkan juga berarti kekuasaan yang dia miliki, dia warisi atau dia wariskan. Layaknya kalau itu raja, Toib, sekarang dia raja, berkuasa, hebat, ditakuti, disegani, ya sekarang. Kemana kamu sebelum lahir? Dan kekuasaan yang kamu miliki ini warisan. Kamu sebelum jadi raja adalah putra mahkota, bukan penguasa. Penguasanya adalah bapakmu, raja sebelum kamu. Begitu dia mati, diwariskan kekuasaan itu kepadamu. Sekarang kamu warisi kekuasaan ini. Dan kamu kelak juga akan mati. Sehingga kamu wariskan kekuasaan itu kepada putramu lagi, putra mahkota setelahmu. Begitulah manusia dalam kekuasaannya. Tidak demikian dengan Allah. Bukan warisan dan tidak Allah wariskan kekuasaan segala yang Allah kuasai, langit, bumi dan seisinya, alam semesta ini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengannya. Kif, Allah yang seperti itu kesempurnaannya. Dari makna Somat saja sudah jauh berbeda. Tidak akan ada yang sama. As-Samad juga ditafsirkan karena kesempurnaan tadi, ilaihi yasmudul khalaiq, kepadanya semua makhluk tertuju mengharap pertolongannya, mengharap rahmatnya, agar ia beri segala kebaikan, agar ia lindungi dari segala kejelekan. Karena dia yang maha kuasa. Mana ada itu pada makhluk. Tauhid mengajarkan semua itu pada seorang hamba. Tauhid pula yang keempat menjadi sebab kemaslahatan, menjadi penentu kebaikan yang ada di alam semesta ini. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, bagi yang mengamati, kalau kamu amati, perhatikan dengan baik segala kondisi yang terjadi di alam semesta, kamu akan dapati segala kebaikan, apapun itu bentuknya, keamanan, kemakmuran, kesuburan sawah ladang, ternak beranak pinak jadi banyak, jadi baik, panen berhasil, kebahagiaan, dan yang lain-lainnya sudah. Sebab utamanya adalah tauhidullah. Ketika Allah ditauhidkan, diesakan, tidak disekutukan dengan yang lain, maka segala kesolehan, segala manfaat dan kebaikan pasti mereka dapati. Sebabnya adalah ketaatan mereka pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, kalau kamu amati juga yang terjadi di alam semesta ini, segala kejelekan, berbagai bentuk malapetaka, apapun sudah, bencana alam yang banjir, yang gunung meletus, yang gempa, na'udzubillah min dzalik, yang ini, yang itu, segala keburukan, paceklik, kering, tidak ada hujan, tidak ada air, musuh menguasai, semua itu sebabnya adalah ketika manusia tidak lagi mentauhidkan Allah, ketika mereka sekutukan Allah dengan yang lain, Allah murka. Ketika mereka menyalahi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti itu sebab utamanya. Ada tauhid, ada segala kebaikan. Ada syirik, berdampak pula segala kejelekan dan musibah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau itu kamu amati dalam keumuman alam semesta ini, itu pula kalau kamu mau amati dengan cermat, kalau kamu mau introspeksi diri, itu pula yang terjadi pada dirimu masing-masing. Ketika seorang hamba benar-benar menjaga tauhid kepada Allah, keikhlasan, karena tauhid adalah keikhlasan kepada Allah, ketaatan dia kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu yang membuat dia mendapat segala kebaikan. Rizkinya lancar, dirinya afiah, sehat, istrinya jadi salihah, taat dan menyenangkan dia, betul-betul dia mendapat ketentraman di sisinya, anak-anaknya jadi berbakti dan saleh menyenangkan orang tuanya, keamanan dia pada diri, keluarga dan hartanya, keberhasilan dia dalam segala hajatnya dan yang lain-lain. Coba lihat tauhidmu, ketaatanmu kepada Rasul. Sebaliknya pada dirimu, ketika ada kejelekan apa saja yang menimpa dirimu, kerugian, ditipu orang, dijahati orang, hartamu ludes, keamananmu terancam, istrimu membuatmu jengkel, gak ada taatnya, anakmu durhaka, dan semuanya. Kamu introspeksi diri, seperti apa tauhidmu kepada Allah saat itu? Mana keikhlasanmu? Ada apa dirimu dengan riya? Ada apa dirimu dengan sum'ah? Dengan ujub? Dengan bangga diri? Dengan popularitas? Ingin terkenal, ingin tersohor? Kamu akan dapati ada tercoreng pada tauhidmu saat itu. Ada kurangnya ketaatanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah menjadi hukum Allah. Tidak bisa tidak. Penentu segala kebaikan di alam semesta maupun itu pada dirimu. Makanya kiamat pun kan kehancuran besar, nas'alullah al-afiyah. Kebinasaan mutlak kepada seluruh yang ada di permukaan bumi. Terjadi dan tidak akan terjadi kecuali saat sudah sangat hilang itu tauhid. Di Sahih Muslim Rasulullah katakan, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Enggak akan terjadi kiamat kecuali saat di muka bumi sudah tidak lagi disebut Allah Allah. Hilang sudah tauhid. Saat itu kiamat dan kehancuran terjadi. Besar pengaruh tauhid itu pada person masing-masing kita maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Masing-masing orang maupun pada skup kecil keluarganya ataupun bahkan negara dan bahkan dunia secara umum. Keutamaan tauhid, bahwa tauhid pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi a'zam mukaffir lidzunub, menjadi sebab terbesar terpenting yang menghapus dosa-dosa seorang hamba. Dan orang ada saja dosa dan kesalahannya. di Sahih Muslim dalam hadis qudsi Allah katakan, "Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah la yushriku bi syai'a laqituhu bi mithliha maghfirah." Dan barang siapa yang menemui aku dengan sebesar bumi dosa, selama dia tidak menyekutukan aku dengan yang lain, akan aku temui dia dengan sebesar bumi itu pula ampunan karena tauhidnya. Dia tidak sekutukan Allah, dia tidak musyrik. Tauhidnya menjadi sebab terampuninya dan terhapusnya dosa-dosa dia. Di Sahih Muslim pula dari Ibn Hadith Ibn Mas'ud, "U'tiya Rasulullah SAW thalathan." Rasulullah diberikan tiga perkara. "U'tiya salawatil khams." Diberikan pada beliau salat lima waktu. "Wa'utiya khawatimal baqarah." Diberikan pada beliau akhir-akhir surat Al-Baqarah yang keutamaannya besar. "Wa ghufira liman lam yushrik billah min ummatihi syai'an al-muqhimat." Dan dari umatnya, yang ketiga, Allah berikan keistimewaan itu kepada Rasulnya. Dari umatnya yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dia bertauhid, itu akan terampuni bahkan dosa-dosa besarnya, perbuatan-perbuatan yang besar, selama ada tauhid dalam hatinya, selama dia tidak musyrik kepada Allah, tauhid itu menggugurkan segala dosa-dosanya. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, tauhid sebab terbesar yang mendatangkan ampunan Allah terhadap hambanya. Sebanyak apapun dosa dia terampuni karena tauhidnya. Makanya sekecil apapun tauhid itu, kalaupun sebiji atom, kalau diletakkan di gunung kesalahan, ini kesalahan dia sebesar gunung, dosa dia selain syirik tentunya sebesar gunung, akan berubah itu semua menjadi kebaikan baginya karena tauhid. Besar pengaruh tauhid pada dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu itu semua adalah ilmu, butuh ilmu. Dan kita tahu itu karena ilmu, itu yang kita pelajari dalam ilmu tauhid, itu yang kita kaji dari para a'immah, para ulama. Dan itu menjelaskan di sisi lain tentang betapa banyak manfaat ilmu itu kepada kehidupan kita. Ya, utamanya ilmu tauhid itu sendiri. Oleh karenanya, ilmu bagi seorang muslim Kalau itu ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', akan membuahkan baginya sekian keutamaan. Karena itu pertanda Allah inginkan kebaikan baginya. Di Bukhari Muslim dari Muawiyah, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya, berilmu, diberi taufik, semangat untuk mau mendengar, mau belajar, mau mengkaji ilmu. Kalau itu kamu sadari ada pada dirimu, usykur rabbak, syukuri Rabbmu, bersyukurlah, pujilah Allah. Karena itu pertanda Allah inginkan untukmu kebaikan. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi seorang hamba, itu yang akan menjaga dia dari apa yang Allah larang, dari segala yang merusak dan menjelekkan dirinya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama fuddilal ilm li'annahu yuttaqa bihi Allah wa illa kana kasairil asya. Ilmu ini, ilmu syariat, menjadi sangat tinggi dan mulia karena dengan ilmu itu kamu bisa menjaga Allah, kamu muliakan Allah dengan ilmu ini. Mana yang Allah ridhoi, kamu amalkan, mendekatkan dirimu pada Allah. Mana yang Allah murkai, kamu jauhi. Karena kalau bukan karena ini, gak ada bedanya dia dengan yang lain-lain. Gak ada hubungannya. Tapi dia menjadi sangat mulia karena ini. Yuttaqa bihi Allah. Di situ nilai bedanya dengan ilmu, kamu tahu hak Allah, kamu tunaikan. Kamu tahu mana yang dimurkai Allah, kamu tinggalkan. Ilmu syar'i menuntut pada diri kita untuk kita amalkan, dan amalan itu juga merupakan buah dari ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, ya jama'atal ilm i'malu bihi. Wahai para penuntut ilmu, wahai orang-orang yang berilmu, amalkan ilmumu. Amalkan. Fa innamal 'alim man 'amila bima 'alim. Karena sungguhnya disebut seorang alim kalau dia mengamalkan ilmunya. Kalau enggak ada bedanya dia dengan juhala. fawafaqa amaluhu ilmahu. Dengan itu amalan dia akan menyamai ilmunya. Itu yang dia ucapkan, ya itu pula yang dia amalkan. Orang melihat, Masya Allah, sama. Perbuatannya membenarkan perkataannya. Wasayakunu aqwam yahmiluna al-ilm la yujawizu taraqiyahum. Tapi akan ada kaum, kata Ali, orang-orang yang membawa ilmu tapi tidak melebihi kerongkongannya. Artinya hanya di lisan, di mulut dia, enggak sampai ke hatinya. Yukhalif ilmuhum amalahum. Ilmunya di mana, amalannya di mana. Bertentangan. Wa yukhalif sariratuhum ala niyatahum. Apa yang dia tampakkan ke orang beda dengan yang dia sembunyikan. Yajlisuna hilakan fayubahi ba'duhum ba'dha. Mereka punya majlis halaqah dan membanggakan itu ke orang. Wah, aku punya majlis ini, punya halaqah itu, yang hadir fulan-fulan. Hatta innar rajul la yaghdhabu ala jalisi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Mereka ini akan marah, akan jengkel, enggak terima, hasad kalau ada orang datang di majelisnya fulan, temannya mungkin hadir di halaqahnya tapi enggak hadir di halaqah dia. Tercela. Dan bukan untuk itu ilmu dipelajari. Dan ilmu tidak mengajarkan itu padanya. Kalau itu ilmu yang bermanfaat. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Orang-orang itu, kata Ali, yang amalan mereka di majlis itu tidak akan naik sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Karenanya Allah akan tentukan hati manusia, saudara-saudara dia mukminin. Kata Muhammad Ibn Wasi' rahimahullah, "Idza aqbala al-'abd biqalbih 'ala Allah, aqbala Allah 'alaihi biqulubil mu'minin." Kalau seorang hamba hatinya menghadap kepada Allah semata, ikhlas karenanya, tidak kepada yang lain, dan Allah Maha tahu itu, Allah akan hadapkan hati kaum mukminin kepadanya, sehingga orang mencari dia, mencintai dia, segan, hormat kepadanya, tanpa dia rekayasa, tanpa dia paksakan, orang yang mendatanginya dan menghormatinya karena keikhlasannya, karena ilmunya bermanfaat. Allah yang tentukan. Pentingnya dan besarnya makna keikhlasan itu dalam ilmu dan saling berhubungan. Ya, ilmu itu sendiri mengajarkan keikhlasan. Itu yang dia kaji dalam ayat-ayat Quran, banyak hadis-hadis Rasul tentang keikhlasan. Dan itu ilmu kan? Qala Allah, qala Rasul, itu ilmu. Mengajarkanmu, membuahkan keikhlasan dalam hatimu. Oleh karenanya kita tahu bagaimana Rasulullah SAW sering meminta perlindungan kepada Allah, seperti di Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, kana yaqul, terbiasa Rasul membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung diri padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Di Ibnu Hibban dari Jabir, beliau sebutkan sering juga beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasul saja berlindung diri kepada Allah, padahal beliau siapa beliau? Manusia teragung dan termulia. Apalagi kita, tentu jauh dan jauh lebih wajib untuk berlindung diri kepada Allah darinya, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu pasti akan membuahkan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah dalam diri kita. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Allah sebutkan yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Ibn Mas'ud, fakafa bi khasyatillah ilma, cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Ketika rasa takut itu tertanam, ada di dalam kalbu, kata Ibnu Rajab, pasti orangnya akan bertambah khusyuknya kepada Allah. Merendah, semakin merendah di hadapan Allah, bertambah pengagungannya kepada Allah, cintanya, berharap dan takutnya, sehingga qanaah pada dirinya dengan sedikit yang Allah berikan halal dari dunianya. Hasan al-Basri, imam tabi'in besar, menyebutkan ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang hanya di lisan, orangnya pintar ngomong, pandai kowar-kowar, banyak bicara. Yang itu, kata Hasan, hujjah Allah atas Bani Adam, hanya memperberat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Yang kedua, ilmu yang ada dalam kolbu. Dan itu yang bermanfaat baginya. Karena itu yang akan membentuk dia, membentuk karakter seorang muslim, seorang hamba yang saleh, yang takut kepada Allah karena ilmunya bermanfaat. Maka ilmu bukan untuk pinter-pinteran khutbah, bukan untuk banyak-banyak celoteh, tapi bagaimana kolbumu dan amalanmu. Kadang kamu dapati orang, kalau lisannya Masya Allah Tabarakar Rahman, banyak bicaranya, kathir kalam. Kamu dapati fulan, banyak komentar kesana kemari, entah itu tertulis mungkin di medsos dia, di statusnya, di profilnya atau apalah. Wathir kalam. Sementara kolbunya hampa, ibadahnya entah bagaimana, pertanda ilmu yang ada pada dirinya, ilmun la yanfa', ilmu yang enggak bermanfaat, hanya membuat dia tenar, membuat dia terangkat dan tersebut-sebut, fulan begini alan bicara begitu, ini fulan begini alan begitu. Ilmu yang bermanfaat yang ada dalam kolbumu, merubah dirimu kepada yang jauh lebih baik, menambah kedekatanmu kepada Allah, menambah khusyukmu, menambah tawadhu'mu. Makanya kata Imam Ahmad, aslul ilm khasyiatullah, asal dasar ilmu adalah takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah bertambah tidak? Tentunya terlihat takutnya seorang hamba itu kepada Allah. Kalau itu enggak ada, seberapa banyak pun ilmu yang ada padanya akan menjadi malapetaka. Jadi wabal alaih. Jadi bencana bagi orangnya. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Salah satu tanda pula kalau ilmu orang itu bermanfaat, membuat orangnya semakin tawadhu, semakin merasa dirinya jahil. Dan itu tanda ilmunya bermanfaat. Semakin bertambah ilmunya, semakin dia tahu banyak yang belum dia ketahui. Sehingga dia tidak merasa kalau dirinya punya tingkatan dan derajat yang tinggi, melampaui yang lain-lain. Sehingga dia pula tidak akan meremehkan, tidak akan memandang sebelah mata kepada saudara-saudaranya yang lain. Tanda ilmu itu bermanfaat baginya. Dia merasa enggak punya maqam, enggak punya martabat yang tidak sepantasnya untuk dirinya. Makanya sebagian salaf katakan, semenjak aku tahu kenal manusia hakikat mereka bagaimana, aku tidak lagi peduli orang mau mencela, orang mau memuji, karena orang yang memuji seringnya berlebihan, melebihi batas. Orang yang mencela orang yang mencela mengurangi kapasitasmu di sini. Sampai sini ilmumu, derajatmu sampai sini hakikatnya. Tapi karena pujian, karena sanjungan, orang mengangkat-ngangkat dirimu, fulan begini, fulan begitu, kamu diangkat seakan melambung tinggi. Yang itu bukan kapasitasmu. Orang yang muji itu seringnya berlebihan. Atau orang yang mencela, kalau posisimu, kapasitasmu di sini, derajatmu, dicela orang seakan kamu di bawah itu. Fulan itu begini, tidak mampu begini, fulan itu begitu. Yang caci makian, yang celaan, yang fitnah, yang dusta, yang ini, mengurangi hakikat dirimu, kapasitasmu yang sungguhnya. Makanya gak usah kamu pedulikan, sia-sia terbuang waktumu, gak ada gunanya kamu melayani orang-orang seperti itu. Ketika dia puji, berarti dia mengangkat orang melebihi kapasitasnya. Ketika dia cela orang, ya dia kurangi orang itu dari yang seharusnya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang penting benahi hubunganmu dengan Allah, ibadahmu, takwamu, kalbumu. Setelah itu jangan pedulikan orang. Kamu gak akan bisa turuti orang. Gak mungkin semua orang bisa kamu ladeni, kamu buat semuanya senang dan ridho dan memujimu. Gak mungkin, kecuali kalau itu munafik. Nas'alullah al-afiyah. Ilmu yang bermanfaat ketika itu Allah berikan kepada hambanya akan menjadikan pula pada dirinya banyak beramal, semakin bertambah amalannya. Bertambah kedekatannya kepada Allah. Itu yang mereka wasiatkan. Kata Ibnu Mas'ud, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah, dan begitu kamu tahu, punya ilmu, amalkan. Karena itu buah dan tujuannya, amal. Kalau enggak, apa bedanya dirimu dengan sufaha juhala? Allah sebutkan dalam ayat, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang sudah disampaikan ke mereka, niscaya itu yang terbaik bagi mereka dan lebih mengkokohkan hatinya. Niscaya itu yang lebih baik. Maka ahlul ilm, ahlul amal, orang yang berilmu dan dia amalkan ilmunya, sungguh di atas khairiyah azimah. Dia di atas kebaikan besar. Allah sebutkan itu dalam bentuk nakirah, lakana khairan lahum. Berarti segala kebaikan, banyak kebaikan. Kamu di atas khairiyah azimah, ya talibal ilm. Kamu yang menuntut ilmu, kamu yang mau mengamalkan ilmumu, sadari kamu di atas khairiyah Rabbul Alamin yang katakan. Pentingnya dan pengaruh ilmu itu pada diri seorang hamba. Kata Zuhri rahimahullah, ilmu itu punya cacat, penyakit. Dan penyakitnya ilmu adalah ketika amalan itu ditinggalkan, dan itu kelak akan menjadi sebab dilupakannya ilmu itu. Ya bagaimana tidak dilupakan kamu tidak mengamalkannya? Hilang. Itu merupakan penyakitnya ilmu. Makanya amalkan agar tidak hilang ilmumu. Abu Kilabah Al-Jurmi rahimahullah ketika mengajari muridnya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau katakan, idza ahdathallahu laka ilma fa ahdith lahu amala. Kalau Allah berikan padamu ilmu baru, Allah tambah, maka tambah pula amalanmu atau ibadahmu. Fa ahdith ibadatan lahu, tambah ibadahmu. Tunjukkan kepada Allah kamu hamba yang bersyukur. Tampak pada dirinya nusuk amal ibadahnya, nasikahnya. Bagaimana dia banyak berzikir, banyak qiraatul Quran, banyak amalan-amalan solehnya. Fala yakunu hammuka an tuhaddisa bih. Kata Sufyan Tsauri, jangan sampai niatmu dan kepentinganmu dalam ilmu untuk menyampaikan ilmu itu wah ini bagus ini, baru ini. Belum ada yang bicara tentang ini. Dan kamu orang pertama yang menyampaikan dan bicara tentang itu. Jangan itu niatmu. Dan bukan untuk itu ilmu. Tapi untuk dirimu sendiri, amalkan. Niatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita masing-masing. Itu ilmu. Bukan untuk orang. Bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri. Mengangkat kejahilan itu dari diri kita. Makanya disebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah saat bersama salah seorang muridnya malam mau tidur, beliau siapkan di kamar muridnya ini bejana, semacam baskom gitu, air. Ini biasa orang zaman itu karena rumahnya juga tanah, jadi situ dia wudu. Walhasil sampai pagi, Imam Ahmad lihat bakomnya masih utuh, airnya penuh, berarti kan dia gak wudu. Berarti dia gak bangun malam, gak sholat. Maka diingkari oleh Imam Ahmad. Tarbiyah. Beliau katakan, Subhanallah. Sahibul ilm la yakunu lahu wird minal lail. Subhanallah, kata Muhammad. Orang berilmu, kamu ngaku berilmu, sementara kamu enggak punya wirid di malam hari. Wirid itu kebiasaanmu, rutinitas di malam. Ya ini witir mungkin 3 rakaat. Dia mulai mungkin dia tambah sampai 11 rakaat. Atau hatta dia bisa witir 1 rakaat. Tapi wirid, rutin itu yang dia lakukan tiap malam. Ya ini airnya masih utuh. Diingkari oleh beliau. Salaf dahulu seperti Sufyan Ats-Tsauri katakan, kanu idza alimu amilu. Dulu mereka kalau berilmu tahu faham, mereka amalkan segera. Fa idza amilu syughilu. Kalau sudah mereka amalkan, akhirnya mereka sibuk. Sibuk untuk apa ya? Sibuk untuk beramal. Kan amalan itu sibuk. Nyibukkan kamu kan? Kamu harus sholat, butuh waktu. Kamu baca ini, butuh waktu. Kamu zikir, butuh waktu. Kamu harus ini, harus itu. Amal sholat itu menyibukkan dirimu. Kesibukan positif, bagus. Mereka akan sibuk. Ada jadwal dan schedule padat pada dirinya. Fa idza syughilu fuqidu. Karena mereka sibuk, akhirnya orang kehilangan. Mana fulan ini? Mana Alan? Oh, enggak kelihatan ya. Oh, enggak datang ya. Karena orang yang selalu bersamamu terus menerus, gak kenal waktu, gak kenal tempat, ya dia itu jadi tokoh dan muncul selalu. Ya berarti orang dia gak punya kesibukan, pengangguran ini Bani Adam ini. Nanti dia orang nganggur, selalu muncul, selalu hadir, selalu ada. Gak punya kesibukan emangnya dia. Gak ada kesibukan beramal. Fa'idha fuqidu tulibu. Begitu dia dicari, orang mencari, mana fulan, ingin ditemui. Fa'idha tulibu harobu. Dan begitu mereka semakin dicari, merekanya semakin menghindar, menjauh, karena sibuk. Begitulah salaf a'immah rahimahumullah. Gak ada waktu untuk ngurusi bunayyatut thariq, ngurusi hal-hal sepele dan remeh. Kamu sia-siakan. Dan kita gak ada yang tahu usia, ajal. Kamu mau buang-buang waktu kamu untuk ngurusi hal-hal kayak gitu. Wah, ini fulan berkata begini, wah ini statusnya, so dia nulis status kayak gini, kurang ajar ini. Alan berani begini sekarang, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Apa gunanya buat kamu? Itu menambah kedekatanmu kepada Allah yang seperti itu. Tanyakan pada dirimu sendiri. Bertambah ilmumu. Kamu ngurusi yang kayak gitu-gitu. Apalagi kemudian kamu terpancing, kamu balas, kamu layani, perang status, perang. La ilaha illallah. Apa gunanya? Kamu semakin takut kepada Allah dengan itu. Bertambahkah ketakwaanmu kepada Allah? Bukan begitu sifat alim. Bukan begitu sifat ulama. Tapi seperti yang Sufyan Tsauri sebutkan, mereka punya kesibukan yang gak berguna, yang tidak ada arti. Mereka tinggalkan, jauh-jauh mereka buang. Kata Habib Al-Qaisi rahimahullah, betapa indahnya iman, betapa baiknya iman ketika itu dihiasi dengan ilmu. Ilmu betapa baiknya, betapa indahnya ketika itu kamu hiasi dengan amal soleh. Amal soleh betapa baik, betapa indahnya kalau kamu hiasi dengan rifq, kelemah lembutan, ketenangan. Dan sesuatu ketika disandingkan dengan sesuatu lain, tidak ada keindahannya yang mengalahkan ketika ilmu kamu sandingkan dengan hilm, kamu sandingkan dengan kesantunan, kamu sandingkan dengan kesabaran. Demikian yang kita tahu dari para a'immah dan para ulama Islam. Makanya ya masing-masing orang introspeksi diri aja. Kata Ma'ruf Al-Karkhi rahmatullahi alaih, beliau katakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal." Kalau Allah sudah inginkan kebaikan bagi hambanya, Allah buka untuknya pintu amalan. Allah tutup untuknya pintu jidal. Itu debat. Pintu cekcok. Ya kayak ngurusi tadi-tadi itu. Waduh. Pasang status, pasang ini, itu. Yang ahlul bid'ah yang jelas-jelas, hizbiyin yang jelas-jelas, mereka aja gak ada yang melakukan seperti itu. Kamu lihat musuh-musuh dakwah dari segala macam bentuknya, jidal, gemar dalam cekcok, dalam berdebat. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa anhu babal amal wa fataha lahu babal jadal. Tapi kalau sudah kejelekan yang Allah inginkan, na'udzubillah, Allah bukakan baginya pintu jidal tadi, dan Allah tutup baginya pintu amal. Kamu lihat, orang yang banyak jidalnya, banyak ngomongnya, banyak cekcoknya, akan minim amalannya. Gak ada amalannya. Wala ada ilmu pada dirinya. Wala ada akhlak. Wala. Dan uqala ruzana tahu siapa fulan, bagaimana kapasitas dia. Sehari-hari kan ketahuan siapa orang itu, bagaimana muamalahnya, seperti apa akhlaknya. Kualitas dia diketahui orang. Subhanallah, kata seperti kata Ma'ruf Al-Karkhi, tanda kalau Allah inginkan keburukan bagi seorang hamba, pintu jidal itu dibuka sehingga di situ kegemaran dia, di situ kesibukan dia, mungkin bahkan semalam suntuk ngurusi itu. Besok apa status yang mau dia pasang, besok apa yang mau dia tulis, besok apa yang, ya sih itu kesibukan dia sudah, nggak ada amalannya, nggak ada kesibukan dia untuk yang bermanfaat. Tapi kalau Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, yang Allah buka pintu amalan baginya, dia sibuk beramal. Segala yang bermanfaat, ya untuk dirinya, ya itu untuk saudara-saudaranya, yang bermanfaat beramal. Dia mendidik, dia mengajar, dia tasmi, dia yang bermanfaat, amal soleh, itu yang Allah buka baginya. Jidal Allah tutup baginya. Dia bukan orang yang gemar dan senang melakukan hal-hal yang semacam itu. Na'udzubillah, makhzul. Makhzul. Dan tidak pernah kita dapati semacam itu dari ahlul ilm dan ulama. lebih miris lagi, kadang kamu dapati itu dari nisa, perempuan bahkan gak ada malunya. Wal iyadzu billah, aslahahunallah, semoga Allah benahi mereka. Bicara ke sana, bicara kemari, mana rasa malu dia? Kemana dia selama ini? Apa yang dia pelajari selama ini dari agama Allah? Wala haula wala quwata illa billah. Imam Malik pernah ditanya, kalau seseorang itu alim, tahu sunnah, berilmu, apa boleh dan pantas dia berdebat? Oh, bisa ini begini, senang cekcok dengan orang. Kata Imam Malik, lah, tidak beliau sarankan. Walakin yukhbir bis sunnah, cukup dia menjelaskan sunnah. Sunnah Rasulullah begini, yang Rasulullah ajarkan seperti ini, yang hak begini, sampaikan yang hak, yang sunnah. Fa in qubila minhu wa illa sakat, imma itu diterima dari dia, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah dia diem. Orang mau ngoceh, mau bicara apa, ya sudah dia diem. Aku sudah menunaikan kewajibanku, sudah aku sampaikan padamu yang sunnah begini. Kamu terima, tidak kamu terima, tanggung jawabmu kepada Allah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, rahmatullah alaih. Kata Imam Malik, al-mira wal-jidal fil-ilm yudhib binuril ilm. Cekcok, perdebatan yang tanpa dibarengi akhlak, tanpa ilmu, akan menghilangkan cahaya ilmu itu sendiri. Wal mira' fil ilm yuqassil qalb wa yurithu dhighn. Cekcok seperti itu pula, perdebatan yang semacam itu mengeraskan kalbu. Semakin jauh orang itu dari Allah. Ini seperti kata ma'ruf, tertutup baginya pintu amal. Dan itu mewariskan kebencian dan permusuhan. Kata Ibrahim An-Nakhai, imam besar masa tabi'in, kata beliau, ma khasamtu qat, sama sekali aku enggak pernah mau debat cekcok dengan orang. Ini seperti kata Imam Malik, ditanya dijelaskan sunnah seperti ini, Rasulullah ajarkan begini. Enggak bisa, dia diam. Ya sudah, terserah kamu. Adapun dilayani, diladeni, oh, gak bisa loh, kamu tanya kok jawab, berarti kamu mungkin jual beli kata-kata. Bukan itu para a'imah, bukan itu para ulama, bukan sifat mereka. Kata Abdul Karim Al-Jazari rahimahullah, ma khosama wari'un qat, orang yang punya warok sama sekali tidak akan mau berkhusumah, bercekcok kayak itu. Dan itu yang membuatmu tenang, lapang dadamu, sibuk dengan amal soleh, bukan dengan yang lain-lain. Disebutkan, ya Allah alam mungkin bentuknya apa ya, semacam anekdot atau apa, tapi ya ada benarnya kadang. Ada seseorang dilihat tenang hidupnya, gak pernah murung, gak pernah gelisah, mukanya gak pernah seperti terlipat-lipat, menahan emosi dan kejengkelan. Tenang orangnya. Maka didatangi oleh seorang yang penasaran, ingin tahu, Anda bisa seperti ini, Kif, apa resepnya? Kamu mau tahu resepnya? Iya, saya ingin tahu, mau niru. Bagaimana kok bisa seperti itu? Gampang ya, akhi. Iya apa? Nih, dengarkan. Aku setiap kali berjumpa dengan seseorang beda pendapat, aku berpendapat begini, dia punya pendapat lain, ya aku biarkan, aku katakan kepada dia, kamu benar. Dan aku biarkan, yang penting aku sudah menyampaikan apa yang aku fahami, yang aku anggap itu benar, aku sampaikan. Ternyata dia masih ngeyel, masih debat dan bicara panjang, ya sudah, mungkin kamu yang benar. Aku tinggalkan, selesai. Cuman itu, ya cuman itu. Kata yang datang tadi, ya gak bisa begitu sih. Kadang orang kan begini, gak bisa kalau kita ini, kita harus jelaskan begini, begini, begini. Wah, mungkin kamu benar. Selesai. Kamu tidak akan menguras energi dalam hal-hal yang gak ada perlunya. Terbuang waktu kamu. Itu apa yang diwasiatkan, apa yang diajarkan oleh salafus saleh rahimahumullahu taala. Dan itu pula yang harus ada pada diri kita masing-masing. Bahkan saat belajar, mulai saat menuntut ilmu. Kata Imam Malik mengajarkan muridnya saat beliau sampaikan kepada mereka, sal amma tantafi' bihi wala tas'al takallufa. Kalau kamu tanya, membahas sesuatu, membahas ilmu, tanya dan bahaslah yang bermanfaat untukmu. Jangan kamu tanya, jangan kamu bahas sesuatu yang gak ada gunanya bagi kamu. Kamu paksakan diri. Takalluf. Kadang orang tanpa dia sadari membahas, tanya sesuatu yang gak ada gunanya bagi dia. Kalaupun dia tahu misalnya, kalaupun seandainya misalnya dijawab, gak menambah kedekatanmu kepada Allah. Gak menambah kuat imanmu. Gak bertambah amal solehmu. Lalu ngapain kamu tanya? Apa perlunya kamu bahas? Waktu kamu terbatas, usia kamu terbatas. Kamu sia-siakan dengan hal-hal yang seperti itu. Wasiat penting dari seorang imam besar, guru besar Imam Syafi'i. Sal ma tantafi' bih. Tanyalah, bahaslah yang bermanfaat untukmu. Kamu merasa itu manfaat? Tanya. Kamu merasa itu bermanfaat? Bahas. Sesuatu yang kamu sadari ini penting, menambah imanku. Ini penting, menambah kedekatanku kepada Allah, selalu mengingatkanku kepada akhirat, menambah amal solehku. Kalau untuk itu, kerahkan segala usiamu, kalaupun harus puluhan tahun. Belanjakan seluruh hartamu, kalaupun sampai ludes, kamu gak akan ada ruginya. Karena itu berguna dan bermanfaat bagimu. La tas'al takallufa. Jangan kamu tanya sesuatu yang itu tidak berguna bagimu. Terlalu memaksakan diri. Itu beberapa dari bimbingan salafus saleh dalam belajar ilmu, dalam bertanya, dalam mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu cukup. Semoga itu yang ringkas berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Nas'alullah taufik wal i'anah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.